karena judi, judi yang membawaku mati. Mati akal dan pikiranku, tak dapat berpikir tenang. Anak istriku jadi korban, menanggung malu pada orang. Mungkinkah insaf terlambat, uang dan harta tertambat. Anak istriku melarat karena judi keparat. Ya Allah, aku bertobat, takkan ku berbuat lagi. Aku sengsara karena judi.